قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran sejak 14 abad yang lalu sampai saat ini, Al-Quran masih tetap terpelihara keasliannya, keaslian bahasanya, keaslian susunan ayat dan suratnya, bahkan aturan membacanya pun masih tetap terpelihara dan tersebar di seluruh dunia, sehingga orang yang membaca surat Al-Fatihah di Bandung dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin sama dengan di Maroko, sama dengan di Australia. Ini adalah merupakan karunia yang Allah curahkan kepada kita berupa nikmat beriman kepada Al-Quran. Ada hal yang sangat menarik, tepatnya sekitar 10 hari yang lalu, yaitu hari Jumat, seorang ustaz menyampaikan kepada saya temuan dia di masyarakat. Ada anggota masyarakat yang rajin membaca terjemah Al-Quran dan belum mau salat. Ketika ditanya mengapa, dia berkata, kan semestinya baca Quran dulu baru nanti sholat. Dari mana pandangan seperti itu? Setelahnya diteliti, ternyata dia menemukan satu ayat, yaitu dari surat 29. Surat 29 ayat 45. Ini 45 menurut qiraat Asim, tapi kalau menurut qiraat Abu Amrin ini adalah ayat 44 yang berbunyi utslu ma uhiya ilaika. Minal kitabi di sini baru wa aqimis shalah. Surat ini dibaca terjemahnya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan tegakkanlah sholat. Mari kita perhatikan, dalam ayat tertulis minal kitab, bukan minal Quran. Allah menggunakan kata kitab dengan menggunakan kata Quran, isinya sama, tetapi arahannya berbeda. Isinya apa? Wahyu yang diterima Rasul dari Jibril. Arahannya, ketika disebut kitab, kita dituntut untuk memperhatikan tulisan yang terlihat. Ketika disebut Quran, kita dituntut untuk memperhatikan bacaan yang terdengar. Antara bacaan dengan tulisan saling memelihara, saling menguatkan, tapi tidak selalu sama. Contohnya, kalimat Alkitab yang dibaca panjang, umumnya tulisan Alkitab kalau dalam hadis atau dalam Quran, tentunya kan tulisannya begini. Tapi untuk mushaf Al-Quran, kita temukan tulisan Alkitab tanpa huruf alif. Ini mengandung makna. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dia belum mau melaksanakan sholat karena ingin membaca Quran terlebih dahulu dengan landasan ayat ini, sebetulnya ayat ini bukan menyuruh membaca terjemah Quran, bukan juga dalam artian membaca Quran saja, tetapi juga memperhatikan tulisan Al-Quran. Bedanya apa antara tulisan dengan bacaan? Ditemukan di dalam mushaf ini tulisan yang tidak terbaca begitu banyak dan bacaan yang tidak tertulis juga begitu banyak. masing-masing memiliki makna. Tadi, oh iya, tadi di radio, ingat, saya menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 25, ya, surat Al-Baqarah ayat 25, di situ ada kalimat wabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalimat shalihat tertulis begini. As-shalihat bi anna lahum jannatin tajri. Jannat tertulis begini. Tajri min tahtihal anhar. Al-anhar tertulis begini. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Wa azwajum mutahharah. Azwaj wa hum fiha khalidun. Khalidun. Lalu supaya membaca itu tidak salah, buat yang langsung mendengar dari guru insyaallah tidak salah, tapi lama kelamaan kan bisa lupa, makanya dikasih tanda baca panjang. Ini tanda baca, bukan huruf. Di zaman Rasulnya enggak ada. Itu tanda baca agar tidak lupa. Tentu tulisan as-salihat begini memiliki makna yang berbeda dengan as-salihat yang biasa tulisan umum. Jannat akan berbeda dengan tulisan umum. Demikian selanjutnya. Dan ini belum banyak orang membahas masalah ini. Nah, kembali kepada bahasan utlu ma uhya ilaik. Utlu, bacalah, dan tilawah ini ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran hubungannya dengan kitab. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Di sini utlu ma uhya ilaika minal kitab. Walaupun dalam istilah di negeri kita tilawah suka hubungannya dengan Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tidak disebut musabaqah tilawatil kitab ya. Nah, kita sekarang menemukan inilah kitab tertulis seperti ini, jim nun ta. Tilawahnya bagaimana? Jannat, dibaca panjang. Bahkan di dalam satu kata surat Al-Insan ayat 4 kita temukan inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini lam ada dua. Lam yang pertama dibaca panjang tanpa alif, lam yang kedua dibaca pendek pakai alif. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau waqaf salasil. Kalau dilanjutkan salasila wa awlalan wa sa'ira. Kenapa enggak dibalik? Salasila salah. Ya kalau bacaannya salah sila, kenapa enggak di sini aja yang alifnya? Di sini jangan, dari sananya begitu. Diturunkannya oleh Jibril kepada Rasulullah begini tulisan. Emang tulisan dari Jibril? Kan Rasulullah tidak belajar menulis. Iya, sebagaimana tidak belajar menulis, tidak belajar membaca, buktinya membaca terus. Dari mana itu bacaan dari Jibril? Tulisan juga dari Jibril. Bukti bahwa tulisan itu dari Allah, mana alasannya, argumentasinya, dalilnya? Kita perhatikan surat Al-Imran ayat 2. Allah berfirman nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nih, kalimat Al-Kitab. Allah menurunkan Al-Kitab kepadamu. Pada surat yang sama ayat ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Di sini juga Al-Kitab lagi. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Al-Qur'an kan diturunkan juga, betul. Surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Qur'an. Qur'an itu yang mana? Arabian, yang berbahasa Arab. Kalau terjemah, bukan Qur'an. Ini perlu digarisbawahi bahwa terjemah bukan Qur'an. Bulak-balik kita membaca terjemah Al-Qur'an, tidak dinilai baca Qur'an. Berguna enggak membaca terjemah? Insya Allah berguna. Itu artinya mencari ilmu yang digali dari Al-Quran oleh para ulama. Tapi tidak termasuk baca Quran. Dan membaca Quran itu adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Boleh enggak waktu salat Allahu Akbar, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wah, bisa hancurin imam, apaan ini? Tetap yang namanya sholat Alhamdulillahirrabbilalamin. Oleh karena itu, bagaimanapun berjuang untuk berkata bahwa bacalah Al-Quran tapi bukan Quran yang dibaca, namun terjemah yang dibaca, itu tidak dikatakan membaca Quran. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita membaca Quran sampai satu huruf dapat nilai satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang dimaksud dengan satu huruf yang mana? Alhamdu alif lam ha mim dal, itu berapa huruf? Tapi kalau segala puji, walaupun banyak gak dihitung baca Quran itu. Bismillah berapa kata? Pakai bahasa Indonesia dengan nyebut nama Allah, lebih banyak hurufnya, enggak dinilai baca Quran. Dan Al-Quran menyebutkan dalam surat 8 ayat 2, Allah berfirman, idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Kalimatnya, apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada kaum mukminin, maka ayat itu memberi tambahan iman kepada kaum mukminin. Ayat yang mana yang dibaca? Yang mana saja, dari mulai bismillah sampai sin min jinnati wan nas. Sekarang membaca terjemah sampai tamat itu tidak termasuk membaca ayat, di mana ayat akan memberi tambahan iman, tidak termasuk itu. Ya, berarti munculnya sikap pemahaman tadi, saya mau baca Quran saja dulu, nanti sholatnya setelahnya baca Quran, karena ingin paham dulu Al-Quran. Dia belum mempelajari Al-Quran, baru melangkah menuju Al-Quran. Al-Qurannya masih jauh, karena dia baru membaca terjemah. Dan terjemah itu adalah karangan manusia, bukan firman Allah. Dan sudah ditemukan terjemah dengan bahasa yang sama, beda penerjemah, beda-beda redaksinya. Yang mana yang Quran? Nah, ada terjemah Departemen Agama. Ada terjemah beberapa ulama menyusun terjemah. Beda redaksinya. Sudah beredarkan terjemahan Al-Quran dulu karya Profesor Mahmud Yunus Al-Hasan, terus Departemen Agama jelas, terus belakangan ada Ustadz A'am, Dr. A'am Amiruddin, kemudian Ustadz Muhammad Thalib. Banyak terjemah. Mari kita perhatikan banyak perbedaan redaksinya. Karena itu kan karya manusia, sangat dipengaruhi oleh disiplin ilmu masing-masing. Kalau disebut Quran, yang mana yang disebut Quran? Inilah perbedaan wahyu yang diterima oleh Nabi terakhir dengan wahyu yang diterima oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Wahyu yang diterima oleh Nabi-Nabi sebelumnya, setelahnya diterjemahkan, dianggaplah terjemah itulah kitab suci. Bible, Perjanjian Baru. Kalau di sini apa namanya ya? Bible kan bahasa Inggrisnya. Perjanjian Baru bahasa Indonesia, kalau bahasa Sunda. Kitab Janji Anyar. Nah, itu jelas sekali. Namanya saja sudah berbeda. Isinya berbeda karena bahasanya berbeda. Al-Quran Allah pelihara, tidak akan berbeda. Sekian banyak orang yang sudah menerjemahkan Al-Quran, terjemah tidak disebut kitab suci. Nah, ketika muncul pemahaman tadi, ini sudah mengalami pergeseran. Tugas kita mengantarkan orang ini supaya segera sampai ke Quran. Jangan dibantai, jangan dihantam. Kamu bilang Quran itu bukan Quran. Enggak begitu. Kamu sudah berniat ingin hidup bersama Quran. Yuk kita lanjutkan sampai ke Quran beneran. Kalau terjemah tidak dikatakan Quran. Nah, baru sampai di kalimat kitab saja kita sudah menarik ya perhatian. Kenapa Allah menggunakan kata Al-Kitab di satu tempat dan di tempat yang lain Allah menggunakan kata Quran? Masing-masing itu punya makna. Ketika kita mendengar orang membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitab, itu Quran tuh. Ah, saya mau lihat. Pas dilihat, nah, yang dilihat itu kitab. Tulisan. Jadi yang kitab terlihat, Quran terdengar. Isinya tentunya ketika kita melihat tulisan akan lebih luas lagi maknanya. Karena memang dalam tulisan tersebut banyak isyarat yang tidak dapat diketahui hanya dengan mendengar. Di antaranya tadi kalimat salasila, ini kan ada isyaratnya, ada apa? Tadi jannat tidak pakai alif, itu ada isyarat, ada apa? Dan ternyata dalam tulisan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita ada kalimat Al-Quran. Aduh, memang kecil nih, makanya saya bawa spidol sendiri biar tulisannya besar. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran, nah kan begini Quran, kemudian Al-Kitab, ya. Kita perhatikan isyaratnya. Kepada Quran Allah menggunakan kalimat hadza. Kepada kitab Allah menggunakan kalimat dzalika. Di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi. Kepada Quran, kita perhatikan dalam surat Yusuf ayat 3 umpamanya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Di dalam surat Al-An'am, uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an. Dalam surat Al-Kahfi, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Dalam surat Al-Furqan, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an, hadzal Qur'an, hadzal Qur'an. Sampai terulang kata hadzal Qur'an 14 kali dalam Al-Qur'an. Dan tidak ditemukan dzalikal Qur'an. Jadi kepada Quran isyarat hadza, apa artinya hadza? Alhamdulillah, anak-anak ibtidaiyah TK sudah pada tahu. Hadza artinya ini. Dzalika itu. kepada kitab Allah kasih isyarat dengan isyarat yang jauh itu. Kepada Quran ini. Ada apa di balik perbedaan isyarat kepada Quran dan kepada kitab? Tentu punya makna. Kalau dalam terjemahannya bagaimana? Kita periksa beberapa terjemah, kumpulkan, hampir sepakat mengartikan zalikal kitabu pakai kata ini. Mengartikan kitab juga hampir sepakat pakai arti Al-Quran. Gimana tuh ya? Itulah terjemah, bukan Quran. Zalikal kitabu, coba dilihat terjemahannya di situ apa? Gimana terjemahannya? Ini kan? Padahal zalika itu. Dan sekarang sudah kita temukan apa yang dimaksudkan itulah Alkitab. Karena memang untuk memahami tulisan perlu perjalanan panjang. Tidak langsung orang menemukan rahasia tulisan. Tapi kalau bacaan, kita sedang jalan saja bisa mendengar Al-Quran dikumandangkan di masjid, nyampe ke telinga kita. Nah, lalu saya sampaikan pertanyaan nih, mudah-mudahan ada yang dapat menjawab. Di awal Al-Baqarah kita temukan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab, tidak mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Itulah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita temukan dalam surat yang sama ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Qur'an petunjuk bagi manusia, kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau diartikan sama kitab Qur'an-Qur'an juga, enggak akan tertarik untuk mengkaji hal itu. Nah, saya kaji beberapa terjemah. Para penulis terjemah ini sering mengartikan kitab Qur'an lagi, Qur'an lagi, Qur'an lagi. Termasuk menerjemahkan surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 45 ini, di situ juga sebutkan kitab dalam kurung Al-Qur'an. Coba surat 29 ayat 45. Terjemahannya bagaimana tuh? Kecenderungan saya sebagai pribadi gitu ya. Sudahlah, kalau kitab tulis terjemahnya kitab saja, jangan Quran. Kalau Quran ya tulislah Quran. Karena perintah kita membaca Quran artinya memperhatikan bacaannya. Perintah Allah kepada kita membaca kitab artinya kita diperintah untuk membaca dengan benar dan memperhatikan tulisannya. Gimana terjemahannya di situ? Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, kitab Al-Qur'an kan? Ya, dalam kurung Al-Qur'an. Sekarang kita perhatikan di sini, tulisan kitab itu sendiri tidak biasa. Karena biasanya kalau Al-Kitabu panjang pakai alif. Ini enggak pakai alif. Dan apabila ada tulisan Alkitab pakai alif, ya itu perlu segera diamankan itu. Karena bukan asli dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Terus jawabannya bagaimana?